Interactive. Thank you. Once again. Tembangan sepeleku, tondoku senang marengmu. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemui doda memberi warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Oh yeah, aku pernah terjatuh, aku pernah ditinggalkan. Pupus cerita, tinggallah ini.